Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوانا في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali dapat bermajlis di pagi hari ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Masail Jahiliyah. Satu nasihat yang dituliskan oleh Al-Syeikh Abdussalam bin Barjas. Abdussalam Barjas rahimahullah ta'ala di dalam risalahnya Nasaih Lishabab Sunnah, di antaranya adalah al-ihtimam bil aqidah wa tauhid ilman wa amalan. Hendaknya para pemuda-pemuda sunnah memiliki keseriusan dalam perkara aqidah, dalam perkara tauhid, dalam upaya mengilmui, mempelajari, dan dalam upaya mengamalkannya. Kemudian beliau membawakan tentang karakter dakwah. Karakter dakwah sunnah ini mulai dari al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul, yang mereka telah berdakwah. Prioritas utama yang menjadi keseriusan di dalam dakwahnya adalah pembenahan aqidah, pembenahan tauhid. Dan dikarenakan memang manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi banyak jumlahnya atau agar bisa memberikan kekuatan, tetapi diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mensosialisasikan tujuan tersebut. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah utus Rasul untuk mensosialisasikan hikmah diciptakannya manusia. Kemudian meneladani para da'i dari kalangan para nabi dan para rasul, maka hendaknya para pemuda di dalam kiprahnya mengikuti sunnah juga memiliki antusias, juga memiliki sikap yang serius terhadap perbaikan-perbaikan akidah, perbaikan-perbaikan tauhid. Sekaligus itu merupakan bentuk kasih sayang terhadap manusia secara umum ketika menghendaki mereka mendapatkan tauhid. Mereka bisa berpegang dengan tauhid, mereka bisa bertauhid, sehingga mereka terselamatkan dari ancaman kekekalan di dalam neraka. Karakteristik dakwah Ahlussunnah memiliki kasih sayang yang kuat untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kekekalan di dalam neraka. yaitu dengan membekali prinsip-prinsip tauhid, membekali prinsip-prinsip akidah. Itu sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang, bentuk sumbangsih, bentuk belas kasihan. Karena kalau seandainya tidak, maka tentunya memilih perkara yang lain yang lebih memiliki keuntungan secara lahiriah itu akan lebih dikedepankan. Ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah meneladani para duat dari kalangan para nabi dan para rasul. Mereka tetap menjadikan dakwah tauhid menjadi inti sari dakwah. Tetapi ketidakpahaman kebanyakan manusia yang justru menganggap kiprah dakwah Ahlus Sunnah yang mengajak manusia untuk kembali kepada tauhidullah, kembali kepada akidah yang sahihah, yang itu merupakan bentuk belas kasihan, bentuk kasih sayang, justru dianggap sebagai sebuah sikap keras, justru dianggap sebagai sebuah sikap kaku, justru dianggap sebagai sebuah sikap tidak toleran, dan justru dianggap sebagai sebuah sikap yang memposisikan mereka sebagai musuh. Itulah yang terjadi dikarenakan kebanyakan manusia tidak mengerti tentang pentingnya dakwah tauhid, tentang pentingnya dakwah yang membangun akidah yang sahihah. Akan tetapi tuntutan untuk terus bersabar menghadapi apa yang terjadi dari anggapan manusia kebanyakannya itu adalah bagian dari prinsip dakwah, bagian dari prinsip mengajak manusia menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikarenakan itu pulalah yang sudah dialami oleh para da'i di masa yang lampau. Khonafillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ketika kita berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akidah, banyak dari kalangan manusia atau mungkin juga di tengah-tengah Ahlus Sunnah sendiri ada di antara mereka yang merasa lemah, merasa tidak mampu, ada mulistitha'ah, merasa tidak berdaya. Disebutkan alasan-alasan mengapa merasa tidak berdaya, di antaranya adalah karena saya tidak mampu membaca kitab, saya belum bisa baca kitab tauhid, saya belum bisa membaca usulus salasa, dan seterusnya, sehingga menjadi penghalang baginya untuk serius di dalam bertauhid, serius di dalam berakidah yang sahihah, dan serius di dalam mengkaji makna-makna tauhid sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para salafus saleh. Al-ajiz, merasa tidak mampu, merasa lemah. Ini yang telah kita singgung bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam berlindung di dalam salah satu doa yang disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, "Inni a'udzu bika min al-ajzi wal kasal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ketidakberdayaan dan sifat malas. Diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizhahullah Ta'ala, yang dimaksud dengan al-ajiz adalah tidak memiliki semangat dan tidak memiliki kekuatan, dorongan kekuatan, iradah terhadap perkara-perkara kebaikan. Tidak punya dorongan, tidak punya hasrat yang kuat di dalam mengupayakan berbagai macam kebaikan. Tetapi sesungguhnya secara kekuatan qudrah, kemampuan itu punya. Tetapi iradah lil khair itu da'ifah. Kemampuan ada, tapi kemauan itu lemah. Ketidakmampuan terkadang menjadi penghalang. Merasa tidak bisa begini, tidak bisa begitu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Akhirnya tidak berbuat sesuatu. Ini kekurangan. Ini sesuatu yang harus diperbaiki. Sesuatu yang kita harus sadari dan kita benahi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya. Merasa saya ini sudah belajar tauhid. Saya sudah selesai kitab tauhid, sudah selesai kitab suluh salasa, sudah selesai berbagai macam kitab-kitab tauhid. Itu pun sama, menjadikan dia menelantarkan, melalaikan keseriusan di dalam berbicara mengenai tauhid dan keseriusan di dalam berupaya mensosialisasikan tauhid kepada orang-orang yang di sekitarnya. Khonafil rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak ada satu sikap kebosanan terhadap pembahasan-pembahasan akidah, pembahasan-pembahasan tauhid. Kalau kita belum mampu membaca kitab, maka kita terus rajin belajar agar suatu saat diberikan kemampuan sebagai sebuah wasilah untuk kita menuju kepada ta'allum yang lebih meningkat berikutnya. Kalau sudah belajar kitab ini, kitab itu bukan menjadi penghalang untuk menyudahi upaya-upaya peningkatan akidah yang kuat dan peningkatan tauhid yang mendalam. Taib. Kita lanjutkan pelajaran kita pada poin yang berikutnya. Kata penulis Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, madahuhum anfusahum bima laisa fihim. Pujian-pujian mereka terhadap diri-dirinya sendiri dengan perkara-perkara yang tidak ada pada diri-diri mereka. Ini juga diantara sikap yang menunjukkan bahwa kalau itu sebuah ilmu yang dimiliki, lalu menjadikan dia merasa dirinya memiliki keunggulan dibanding yang lain, kalau seandainya ada ilmunya, tetapi menimbulkan adanya rasa lebih baik dibanding yang lain, maka ini sebagai ciri yang dikhawatirkan ilmunya tidak bermanfaat. Apalagi ketika merasa dirinya memiliki sesuatu, ternyata tidak ada. Ketika dirinya sudah menganggap bahwa memiliki derajat setara dengan orang-orang besar, ternyata kenyataannya tidak ada. Ini lebih berbahaya lagi. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kama anna khairun nas al-anbiya, fasyarrun nas man tashabaha bihim wa laisa minhum. Sebagaimana orang terbaik dari kalangan manusia adalah para nabi, maka yang terjelek adalah orang-orang yang menyerupakan diri dengan para nabi padahal bukan dari kalangan para nabi. Artinya nabi-nabi palsu. Fakhirun nasi ba'dal anbiya al-ulama. Kemudian seterusnya, selanjutnya yang terbaik dari kalangan manusia setelah para nabi adalah para ulama. Fasyarun nas, maka sejelek-jelek manusia setelah itu juga adalah man tasyabihim wa laisa minhum, orang yang memposisikan diri sebagai ulama padahal bukan dari kalangan para ulama. Ulama palsu. Manusia terbaik para nabi, manusia terjelek nabi palsu. Manusia terbaik setelah para nabi, para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Karena para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi. lam yuwarrisu dinar wala dirham. Yang diwariskan bukan dinar, bukan dirham. Kalau dinar, dirham banyak di pasar-pasar. Sarul baqa, sejelek-jelek tempat di muka bumi. Aswaq, pasar-pasar. Dinar, dinar, dirham, dirham di pasar-pasar. Tetapi warisan para nabi adalah ilmu. Ilmu adanya di sisi para ulama. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Mereka menjadi orang terbaik setelah para nabi. Maka yang terjelek adalah ulama-ulama palsu. Nah, di antara karakter jahiliyah adalah mereka memiliki pujian terhadap diri-dirinya sendiri menggunakan perkara-perkara yang perkara itu tidak ada pada diri mereka. Sehingga menghalangi untuk mendapatkan sesuatu yang hak yang sesungguhnya. Al-mas'alatu samina was-sittun. Da'wahumul amala bima indahum minal haqqi qaqulihi nu'minu bima unzila alayna ma'a tarkihim iyyahu. Pengakuan mereka sendiri bahwa mereka telah beramal dengan apa yang ada pada mereka berupa kebenaran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyinggung tentang keadaan mereka, mereka mengatakan, "Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami." Padahal sejatinya mereka telah meninggalkan apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Asy-syarah min masail ahli jahiliyah, di antara poin-poin karakter kaum jahiliyah. Da'wal yahudi al-amala bima indahum minal haq. Pengakuan dusta kaum Yahudi bahwa dia mengamalkan apa yang ada pada mereka berupa kebenaran, ma'a tarkihim iyahu, padahal mereka meninggalkannya. Kama qala ta'ala, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, mereka mengatakan, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Menolak Al-Qur'an beralasan berpegang kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Bima unzila alaina qila ma'nahu bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israil. Alasan mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, maknanya dikatakan adalah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul kami dari kalangan para nabi Bani Israel. Liana hadil ayah fil Yahud, karena ayat ini berkaitan tentang keadaan orang-orang Yahudi. Qalu nu'minu bima unzila alaina ay ma unzila ala rusuli bani Israel. Mereka mengatakan, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, maksudnya apa yang telah diturunkan kepada para rasul dari kalangan bani Israel. Ma'a anna alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum. Padahal perkara yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu tidaklah menyelisihi apa yang telah dibawa oleh rasul-rasul mereka sebelumnya, yaitu da'wah at-tauhid, yaitu da'wah at-tauhid. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ketika mengaku menganggap dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada para rasul yang datang kepada mereka dari kalangan Bani Israel, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir, mereka mengingkari terhadap apa yang selainnya daripada kitab-kitab mereka, yakni ghairahu mimma unzila ala Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam, kitab-kitab yang lain seperti apa yang telah diturunkan kepada Isa alaihi salatu wassalam berupa Injil dan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam berupa Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan apa yang diturunkan kepada Isa kepada Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah al-haq yang membenarkan terhadap apa yang telah datang bersama mereka sebelumnya. Artinya kitab-kitab yang turun dari langit tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalau mereka jujur mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka dari kitab-kitab yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berkonsekuensi untuk mengarahkan mereka menerima mengimani kitab yang datang setelahnya. Karena kitab yang datang setelahnya itu membenarkan apa yang datang sebelumnya. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Isa alaihi salatu wasalam bersudah berkata kepada bani Israil bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa yang saya bawa ini terhadap apa yang ada di dalam Taurat, membenarkan kitab yang sebelumnya yang ada di dalam Taurat, sekaligus memberikan kabar gembira akan datangnya nanti seorang rasul sepeninggalku atau setelah masaku yang namanya telah diberitakan, yaitu Ahmad. Falladhi ja'a bihi Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa muwafiqun lima ja'a bihi anbiya'uhum minal haqq, maka yang telah dibawa oleh Isa alaihi salatu wasallam dan juga Muhammad alaihi salatu wasallam itu mencocoki terhadap apa yang telah datang dibawa oleh para nabi-nabi mereka berupa al-haq. Jadi tidak ada kontradiksi. Wa mubayyinun lima adkhaluhu fi kitabihim min at-tahrif wat-tadzib wat-tadlil hada min nahiyatin, dan sekaligus menjelaskan apa yang telah disusupkan oleh mereka-mereka ini di dalam kitab-kitabnya berupa tahrif, penyelewengan dari apa yang dimaukan sebenarnya di dalam kitab, dialihkan, ditahrif, diselewengkan maknanya, buat takdzib dan dibuat dusta, buat tadlil dan dibuat menyimpang. Ada min nahiyatin, ini dari satu sisi. والناحيه الثانيه انهم غير صادقين في هذه المقاله. Dari sisi yang lain, jadi bantahan yang pertama, kalau mereka mengaku lebih berpegang kepada kitab-kitab mereka lalu tidak mau atau menolak terhadap kitab yang datang setelahnya yang dibawa oleh Isa dan juga Muhammad alaihi wassalatu wassalam, itu jelas pengakuan yang nyata-nyata terbantahkan. Bantahan pertama, karena yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Isa alaihi wassalatu wassalam dan juga Muhammad alaihi wassalatu wassalam itu membenarkan apa yang telah datang kepada mereka sebelumnya, dan sekaligus memberitakan bahwa ada upaya-upaya dari mereka sendiri merubah isi Taurat dan membuatnya dengan kedustaan serta menyusupkannya dengan perkara yang menyimpang. Yang kedua, mereka sesungguhnya tidaklah jujur dengan apa yang mereka ucapkan. Itu tadi kalau benar dibantah dengan bantahan demikian. Ternyata ucapan mereka itu tidak sejujurnya. Bidalili irtikabihim hadhil jaraim al-madhkurah. Buktinya adalah apa yang mereka telah lakukan. Berbagai macam kedurhakaan yang telah disebutkan fi qawlihi ta'ala raddan 'alaihim, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah bantahan kepada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, mengapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah yang sebelumnya jika memang kalian orang-orang yang menyatakan beriman. Nah. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian Musa. Musa alaihi salatu wasalam yang diutus kepada mereka yang membawa Taurat. Ini telah datang dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yang nyata. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika Musa telah pergi? Mereka menjadikan anak sapi untuk dijadikan sebagai sembahan. Apa betul mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang turun kepada kami? Ya, untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasul yang setelahnya. Ternyata mereka hanya omong kosong saja. Sedangkan ketika Musa alaihissalatu wassalam datang membawa penjelasan yang nyata, ketika Musa pergi, mereka justru menyembah anak sapi. Nah, wa antum dzalimun, dan kalian adalah orang-orang zalim. Hadza raddun alaihim, ini bantahan kepada mereka. Wallahu radda alaihim biraddaini, maka Allah telah membantah mereka dengan dua bantahan. Radul awal, bantahan pertama, annama ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wasalam la yukhalifu ma ja'a bihi Musa min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah bal huwa musaddiqun lidzalik, bahwa apa yang telah dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam itu tidak menyelisihi apa yang dibawa oleh Musa berupa tauhidullah, pengesaan kepada Allah dengan ibadah, dan meninggalkan ibadah kepada apa-apa yang selainnya. Bahkan itu terdapat korelasi yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam itu membenarkan dengan ajaran Musa berupa ketauhidan kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan meninggalkan peribadatan kepada yang selainnya. Nah, kalau memang mereka berpegang dengan ajaran Musa, ya berarti sama, harusnya tidak menolak. Wal amru tsani, yang kedua, annahum ghairu shadiqina hatta fima ad'u annahum yu'minuna bihi, mereka sesungguhnya tidak jujur sampai dalam apa yang mereka mengklaim bahwa mereka telah beriman dengannya. Haitsu abadul 'ajlah, ini dilihat dari perbuatannya, lisan qaulnya mengatakan kami beriman bima unzila alaina, tapi lisan halnya, perbuatannya itu mendustakannya, perbuatannya sebaliknya. Nah, orang kalau mengatakan saya telah percaya tentang kebenaran tersebut, tetapi perbuatannya tidak selaras, tidak searah dengan apa yang dia percayai berupa kebenaran, itu namanya dusta, tidak jujur. Ya. Ini mereka lebih memilih anak sapi sebagai sesembahan, padahal Musa alaihissalatu wasalam sudah menjelaskan dengan membawa bukti mu'ajizat yang nyata. wa qatalul anbiya, belum lagi ketika mereka membunuh para nabi. Dan kebencian mereka, permusuhan mereka kepada para nabi dibunuh. Apa begitu bentuk keimanan? Membunuh orang-orang yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran kitab yang mereka mengaku beriman dengannya. Wa qaluhum sami'na wa athayna, dan ucapan mereka, kami mendengar dan kami mendurhakainya. Wa adamu wafa'ihim bil mitsaq, dan mereka tidak menepati apa yang telah mereka berjanji, perjanjian yang sudah ada, yang sudah disepakati, itu tidak ditepati. Alladzi ukhidha 'alaihim, telah diambil perjanjian kepada mereka, pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian. Wa hadha yatanawalu kullu ta'assubin madmum ay yaqulu al-insan ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi atau madhhabi imami. Ini bisa dibawa yang semacam ini terhadap sikap ta'assub yang tercela. Bagaimana keadaan kaum Yahud, prinsipnya kaum Yahudi, prinsip kaum jahiliyah, ini bisa dibawa untuk keadaan orang yang dia memiliki ta'assub yang tercela. Ketika seorang mengatakan, saya tidak akan melakukan kecuali apa yang ada pada madhabku. Ya. Tidak diukur dengan benar atau salah, lebih cocok kepada al-haq atau tidak, tetapi karena itu bukan dari madhabku, saya tidak percaya. Saya lebih percaya kepada madhabku atau madhab pemimpinku. Nah, dan upaya-upaya semacam ini dan sikap-sikap semacam ini jelas banyak sekali terdapat di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, khususnya ketika telah berkembang atau telah masuk dakwah sunnah, dianggap mendominasi di sebuah tempat atau katakan sebuah masjid, itu akan datang orang-orang dengan mengatakan, ini pembahasan-pembahasan jangan hanya satu arah, karena perselisihan-perselisihan itu mu'tabar. Ada yang pendapat begini, ada yang pendapat begitu. Semuanya harus didengarkan. Itu ketika dia belum memiliki posisi, belum diterima dakwahnya di tempat tersebut. Nah, ketika di tempat yang sudah diterima dakwahnya, sudah mendominasi, dia akan tutup pintu rapat-rapat. Tidak lagi berlaku tentang bahwa permasalahannya itu terjadi perselisihan, dengarkan keduanya, tidak. Itu hanya untuk merubah sebuah tempat yang sudah didominasi pembahasan-pembahasannya secara ilmiah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika yang sudah didominasi oleh mereka sendiri, akan ditutup rapat-rapat, tidak ada perselisihan. Ya. Tidak ada perselisihan, yang ini mu'tabar, yang ini mu'tabar. Tidak. Yang tidak sama, tidak boleh. Nah, itu ta'asub madzmum. Ma'a imamuhu, atau ma'a imamihi, atau ma'a ghairihi, yakbalul haq. Afwan, li'annahu yajibu alal muslim, ayyatabi al-haqqa. Fi madhabihi atau fi ghairi madhabihi. Karena seorang muslim wajib untuk mengikuti kebenaran, baik yang ada pada madhabnya atau yang selain dari madhabnya. Madama, selama perkara itu adalah hak, maka tidak boleh ditolak. Nah, ini terkait dengan kebenaran. Tidak boleh seorang menghukumi ini batil, kenapa? Soalnya bukan dari kami. bukan dari Syekh Fulan, bukan dari Syekh Alan. Itu ketika menghukumi ini benar, ini salah. Tapi ini bukan untuk menjadi kaidah di dalam seorang mencari kebenaran. Beda. Menerima ini benar apa salah tidak diukur dengan dari mana datangnya. Ya, tapi kalau kita mencari kebenaran, ya tidak boleh kita mencari kebenaran dari orang-orang yang tidak jelas. Tapi kalau ada kebenaran datang dari orang yang itu beda madhab, itu kebenaran tidak boleh ditolak. Itu memang kebenaran. Nah, tidak boleh semata-mata, oh dari si fulan berarti batil, padahal hak. Tidak boleh. Kita asub madmum. Tapi kalau kita proses mencari kebenaran, kita sudah tahu orang ini bukan dari kalangan ahlu sunnah yang lurus jalannya, jangan kita mencari kebenaran dari situ. Bisa jadi yang dia sampaikan itu nanti adalah sesuatu kebenaran dicampuri dengan syubhat kebatilan. Nah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak menolak kebenaran hanya semata-mata beda mazhab dari mazhab Syafi'iyah. Berarti gak betul. Kenapa? Saya madhabnya Hambali. Terus lagi mengatakan dari madhab Malikiyah. Kemudian ditolak. Kenapa? Saya bermadhab Syafi'iyah. Ya. Mengukur al-haq dengan madhab tertentu sebagai patokannya, ini ta'asub madhmum. Karena para ulama juga tidak mengajarkannya demikian. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah semua sepakat untuk tidak dijadikan sebagai penentu ketika ada kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW, maka itulah yang benar. Nah, ma'amamihi ama ghairihi yaqbalul haq wala ta'assab ta'assub al-madmum. Jadi dari manapun datangnya kebenaran, itu kalau sudah diketahui dasarnya jelas sebagai sebuah kebenaran, jadi terima kebenaran itu, tidak ditolak karena ta'assub dengan fanatik yang tercela, yang itu merupakan ciri khas ahlul jahiliyah. Nah, yang terjadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adanya upaya menghindari kebenaran ketika tidak mampu menolak secara terang-terangan, itu akan dihindari. Artinya apa? Akan selalu dicari titik lemah untuk dalam upaya menolak kebenaran tersebut, sehingga dialihkan dari petunjuk yang nyata tentang kebenaran tersebut ke perkara-perkara yang lainnya, yang kemudian dengan itu kaburlah kebenaran dan akhirnya ditinggalkan. Nah, tidak berani secara terang-terangan mengakui bahwa yang dibawa oleh si fulan itu hak. Nah, ini ta'asub mazmum. Namun sekali lagi, ketika yang dibawa itu kebenaran, kita terima sebagai sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita mencari kebenaran, sekali lagi tentunya kita akan mencari melalui orang-orang yang kita siqah kepadanya. Nah, Allah Ta'ala alam, ini bisa kita baca, semoga menjadi tambahan faedah untuk kita. Dan sekali lagi, hendaknya kita yang telah mengetahui, telah sampai kepada kita petunjuk, telah sampai kepada kita tentang pentingnya perkara tauhid, kita menjadi yang terdepan untuk bersemangat dan serius membekali diri untuk terus bisa mendalami, memperkuat, dan lebih daripada itu bisa menjelaskan kepada orang lain, khususnya adalah karib kerabat kita. Kalau kita sayang kepada keluarga kita, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada saudara kita, sayang kepada tetangga kita, maka bayangkan ketika mereka terancam masuk neraka dan kekal di dalamnya, tentunya kita tidak akan berdiam diri sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka. Kalau kita mengaku sayang kepada orang tua kita lalu kita berdiam diri, itu namanya kasih sayang palsu. Nah, memang berat dan memang terkadang pahit, sebagaimana ketika orang sakit dipaksa minum obat, dipaksa minum jamu yang itu pahit, tapi itulah kasih sayang. Terjadi benturan pasti, karena sesuatu yang sudah mengakar turun temurun dirubah, dicongkel dari akarnya, pasti akan terjadi gesekan, akan terluka, dan akan terjadi sesuatu yang berat diterimanya. Dan itu adalah proses hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses kita jalani ya, dengan tentunya menempuh cara yang paling hikmah, dengan mengedepankan kasih sayang, sehingga tidak cepat putus asa. Sudah saya bolak-balik ngomong, sudah saya sampaikan bolak-balik, sudah, akhirnya biar saja sudah putus asa. Itu bukan kasih sayang, itu namanya emosional. Dakwah itu berat, perlu istimroriyah, perlu kesabaran yang berkesinambungan. Nah, apalagi merubah sesuatu yang sudah mengakar tadi, sudah mendarah daging, ini dirubah tentu perlu proses yang panjang. Maka perangkat yang pertama doa, yang kedua dakwah bil hal, muamalah kita sebagai ujung tombak. Kita tetap memuliakan, menghormati kalau itu adalah orang-orang tua kita. Kita tetap menjaga sikap-sikap kalau itu tetangga kita. Dan kita menyisipkan sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat kadar kemampuan mereka menerima, mencerna perkara-perkara tauhid. Sehingga diharapkan ada proses, berjalan proses. Terlepas nanti berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi proses kita diberikan tugas untuk memulainya. Nah, barakallahu fikum. Allah ta'ala ila huna jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa habdakumullahu.